Krishna. Aja kepencil karo dunya pula. Ana ana judul sangkan paraning gumati to iki. Lha wis ora usah kuwatir kon. Kowe karo Kanjeng Nabi beres. Saiki iki awakmu wis dijajal dajal. Iki dhewe ya. Cirine opo rek? Dajal iku nyapusi awakmu. Apa sing jare dajal apik iki jane elek. Nek sing kok ubur-ubur aja sing jane elek. Nggih sinaoni meneh. Sing elek-elek digawe apik karo dajal, ya awakmu kepencil kabeh. Wis kok itu ngendi? Nanti saiki wis dapat dajal. Saiki ya jujur-jujur ya wis teko. Di dalam sejarah yang Anda baca di dalam riwayat Imam Islam, sing beresi dajal sapa? Nabi Isa, ya. Nah, Imam Mahdi, ya lah, musuh dajal, terus untuk Ya'juj Ma'juj diberesi sapa? Tapi ku seimbang kekuatane isih gak dikirakno sito, engko kuwabeh iku. Semua keburukan di dunia sing beresi itu situ sing jenenge Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah gitu Nabi Muhammad wis mati ta? Wis mati ta? Makhluk pertama yang diciptakan Allah siapa? Ya Muhammad iku, cuman sing kok kenal iku Muhammad ketika didadekno anake Pak Abdullah karo Mbok Aminah. Tapi Muhammad sudah dilahirkan sejak awal sebelum awal semesta diciptakan. Ki napa tilas di dia ya? Wes saiki teko Nabi Muhammad nang sampean saiki pirang abad? Sekitar 14 abad, nggih, 14-15. Teko Nabi Adam sampai saiki berapa? Ya pun gak iso ngitung pun lahir mujiz pas udana ubiyen. Jadi paling pol wolung puluh ewu tahun itu Nabi Adam. Wolung puluh ewu sampai satu sewu tahun. Jadi sampai lho sewu ping sepuluh kira sepuluh ewu ping sepuluh satu sewu ping sepuluh satu juta. Nah awak dhewe mundur nang Nabi Adam itu gak nang satu sewu tahun. Iku wis suwe ta guru? Aku saiki takon. Alam iki biyen Gusti Allah gawe jeger iki. Mari dari pertama nang gawe cahaya jenenge Nur Muhammad. Mari nu Gusti Allah ngene waktu tepat iki Nur Muhammad. Wis nek ngono tak gawe liyane iki tambah asik. Jadi karena Allah sudah menciptakan Muhammad, maka Allah tertarik untuk menciptakan yang lainnya, yaitu alam semesta, planet-planet, galaksi, lintang-lintang, bintang, bulan, sakmbrek dimulai gak bisa ngitung sampean. Itu kira-kira suwene mulai saiki sampai awal ciptaan berapa lama? Nek Nabi Muhammad 14 abad. Pingin nane? Mau coba ya? 10 abad ya? Enggak sampai, ya belum sampai. Ya sih pingin nane, pingin sumur lah. Kanjeng Nabi ya pingin nane, 14 abad. Ratu Sima 3 hari yang lalu. Enggak sih Ratu Sima setelah Rasulullah. Jadi ini Aji Soto podo karo Isa 20 abad yang lalu, 21 abad yang lalu. Nek Gusti Allah pertama gawe sembarang langit bumi kuat iki sampai gadul sampai cacing sampai uget-uget apa liyane meneh lho. Set. Burung apa meneh? Ayo tokno. Tinggi. Tengung. Oh, seneng ya. Burung. Burung wes apa meneh? Kerami. Ini cara-cara juga saking gak jelas emangannya kerami kerami dan seterus sampai gajah sampai dinosaurus biar ya ono brontosaurus ono sukodonosaurus ya toh ono sak piturute itu berapa lama dihitung terus saya. Jadi ini usia alam semesta itu berapa lama? Omong miliaran tahun. Ya, jadi iki setahun nek sakmene 10 tahun. Ya. Nek ping 10 sakene berarti 100 tahun sahabat. Berarti nek sak milenium ping 10 setengah panggung, seperempat panggung. Ya. Iku sak milenium nek 1000 tahun kuwi. Terus kok nek ping 10 meneh kira berarti? 10.000 tahun. Ping 10 meneh. 100.000 tahun, ping 10 meneh 1 juta tahun. Nek 1 juta ping 10. Pokoknya ndak semu pecah. Ya tak ya. Ojo kata-kata sah, yen iki duit-duit iki 10.000 kok tak kok ngono kok iki ngitung sak miliar iki ya apa? Nek ditukokno kerupuk digendingno ya. Oke, jadi teman-teman sekalian yang sampai maca surat Al-Ma'arij, sampai maca surat Toha, boleh ono. Nek upamane Allah ngomong ini, pokoknya setahun di uripmu itu nek sedino di langit, pertama nih ya. Iku nek sedino temen, sewu tahun temen, ya. Sedino di ini, sewu tahun di langit. Iku mungkin gak nek sewu tahun, kok mungkin mungkin, kan itu nek istilah, ya. Misalnya ini, wah kayak bolone swidak jaran. Tahu nggak swidak jaran itu maksudnya sakit loh. Sakit nggak ya? Oh usah gaya lah musim. Nah itu lah hitungannya lah. Usah nggak ya. Jadi nak disebut 1000 tahun oleh Allah di Al Quran mungkin 10.000 mungkin 100.000 pokoknya saking. Aku selera ngerokok. Cuman aku ya apa nek aku ngelaran rokok temenan, aku ngelarani sing iki. Nah, aku gak gelem ngelarani atine wong. Padahal bendino dikai ngene iki dadi aku ya Allah, kula niki mboten kok niat rokok. Kula niki mboten tega kale arek-arek sing mbasakne niku wau. Dadi nek enten elek-elek rokok, pun sampean temlekake ten awak. Kula wong kula niati mboten ngerokok, kula niati ngibur atine sing ngekek. Iya, terus ya. Mulai enak, mulai gue enak apa ini. Akhirnya alhamdulillah gak lorong lu deh, ya. Oke, tak terus no. Ini bes, sama mau Quran. Pokok ini dihitung formal lagi. Janjinya mungkin insya Allah ini. Usia alam semesta itu 18,26 miliar tahun. Bisa bayang no? Bisa bisa toh? Kamek pecanda semu ambiar. Ambiar. 18,16 miliar tahun. Wes, dadi nek ngene. Saiki nek dari kene sampai kono iku 18 miliar tahun. Uripe teko Nabi Adam sampai saiki sak pira? Sak pira? Loh, saya kelas kira ratusan tahun. Mungkin miliaran tahun misalnya. 18 miliar tahun. Itu saya tanggung ini. Nek saya miliar berarti dibagi 18. Yes, saya kira. Iya, ini saya miliar tahun. Yes, lagi 100 tahun. Saya ini. Jadi, teko Nabi Adam mengawai diri, saya ini. Kan kok ilingi ke otos manusia itu ekspresinya tergantung aspirasi hidupnya dan pengalamannya. Bisa sentimeter mulut terpelajar ya otos berarti kan itu adalah tentunya itu ini kan ya. Ini kan. Ini kan. Ini sejalanan dulu. Ya apa kabar ya? Nah, karena dinda itu anaknya. Gak Jadi kau ni kau cakap ngarami aku ini sopo-sopo, aku iyo podo karo dapurmu ibu, iyo mungkin kau aku ikut dia nak iyo tegesan iku kalah. Aku ini nak usah kau entek sama dengan iku rek. Teke iku tak kelompok no tak PKI, DASBA, teke rek ini. Terus dolek kertas koran tak suwei, iyo tak seret-seret terus tak kelinting iku. Gak kreatif kepeksa. Wes ya, wes. Jadi 18,26 miliar tahun. Saya aku tak tahu. Nek kon gedra acaranya niki Mas jam biru Mas jam 7 upamane sampai jam 11. Iku lak jari jam 7 sampai jam 11 kok isane kabeh. Gak ono kok setengah jam dijarno meneng lek. Lah sik aku tak tahu. Gusti Allah gawe Jawa niku 16 miliar tahun. Sementara Nabi Adam sampai awake iki mek sak utis. Terus ndek kene iki kan ndek kono disene opo? Kosong ta? Sia-sia ta waktu begitu panjang. Berarti ana kagak kanca murid iki ana kagak. Sing uripe sak durunge Nabi Adam sak wise kon mate. Ngerti maksudnya ya? Ngerti maksudnya ya? Jadi aja GR anggitmu kontak kasih murid di dunia itu. Ya, aja GR kita itu punya banyak teman. Ono sing ketok, ono sing gak. Sing jenenge jin itu yang macem-macem gede ini macem-macem gembuk atau sih yang macem-macem. Tingkat frekuensinya ono FM, ono AM. Apa bener ya? MW ono SW MW ono AM 3G ono ono jen 3G 2G 4G LT ono jen DOS ono jen Windows ono jen Apple akeh macamnya ngene ya. Jadi sing di masjid ini ki ojo rumah sana me awak muda awak mungkin berjasa nang jin-jin yang oleh Allah juga disuruh beragama Islam. Jadi sering-seringnya turu di jopone masjid sopor roh kepedo jin ono wong telu kepedo ono wong telu lu mau kaji pesawat roto di ide Mekah tapi padang pasir gak rulon gitu. Akhirnya putus asa, nyaduk-nyaduk pasir, jadi ada botol. Kesampar botolnya, tutupin mempun, mencelat, jini mentu. Terus, oh, sopoy. Matur nuwun aku kok selamat ke sopoy, kan ada dulu gitu. Saking support dono, mbak. Ya, support dono, ya. Jadi ono wong suka dono lunga kaji. Kemata terus kepada jin di padang pasir. Wes kon saiki njaluk apa tak sitok-sitok tak kabulno apa ae sakarepmu. Sitok ditakoni. Kan jare apa? Kula niki jane dereng niat lunga kaji, cuma tonggo kula niki lho ngejak kula. Wong kula niku janjane kita sik kadang-kadang sak jeringe joli tutup niku nggih kula cocok-cocok sering mriko. Jadi jalo apa? Kulo niki jereng mati kaji lho kanji. Kulo niki kepingin kulo sampean takon kulo. Kepingin kulo ten Prancis, ten Netherlands, kulo ten Denmark, ten kulo. Arep wedok-wedok pragawati pragawati. Main klub iki. Burung mingkem cangkeme arek yo wis totok Paris. Jenner ini. Ngono ra ya. Loh, karek loro. Kan jalo apa? Kan jalo apa? Di kulon ini dereng sakit tunggu kaji tapi dijak oleh Pak Konco Pulau Sing Sugi ini tapi kulon aja nih kepingin tunggu kaji sampai takut kulon kepingin apa ini kulon kepingin langsung yang ten ide kakbah beriku kalau tak tahu aku langsung saja di kakbah karena ijan ini sing beriayai sing traktir lho kan jauh lopo iya karek mak. Lho kancamu situ di Paris situ di Mekah. Terus dia mikir, lah kok enak aku sing rakir kok dia sing di situ atau Mekah. Kulon jaluk situ, arek lor aku balik nore ini. akhirnya balik loro tadi penjaluane wis entek to wis akhire di padang pasir wong perlu meneh ngoten nggih mulane muga-muga ana jin meneh ngoten nggih lagi iki guyon-guyone dadi ternyata alam semesta itu sudah berlangsung sangat lama dan kita itu hidup sangat sebentar dari sengsa udes iku mang uripmu berapa per berapa udes wong kanjeng 0, lah iya kanjeng Nabi mek sudah 10 tahun dia kon biro darep upama lho ten nun tak kok ngarep iku jalu pirang tahun jalu kira lho 200 gelem sip nyuwun 200 lho kok mek 200 300 tak gak iya gelem 300 lho nek dikabulno temen kon ngene kan 200 tahun oke, jadi bapak sekalian ini nyecil aja delok waktu ya sakmudone berarti kira-kira kanjeng Nabi kula tugasnya masih sudah 10 tahun sih itu pun masih dikurangi mulai dari Nabi umur 70 meninggal umur 63 dari Nabi itu tugasnya masa jabatan mek 10 tahun mek aku takut siapa makhluk yang paling dicintai Allah yang dicintai Allah Nabi Muhammad SAW masa dari rentang waktu 18 miliar tahun ini jadi mek dikasih tugas 0, sekian otis kita betul kan jadi upama aku bayang jadi kanjeng Nabi itu saat durungnya no Nabi Adam dia nyawis tugas no dua kali lagi meneh-meneh ya jadi tugas saiki ini tugas tapi gandek ini dek. Nah sebelah kono sebelah kono nek gak percaya cekin dewe ron ini ya ini ya ini ya ini jadi pikiranmu ombo nanti kita baru bicara khusus mengenai masjid ini ya lagi satu lagi tak terus no jadi aku tadi takkan sampai wong Jawa marani apa urip kuwi ming mampir ngombe mampir ngombe lah celguk wis ngono nek sampean ndelok waktu dari penciptaan awal alam semesta sampai sekarang itu 18 miliar tahun bener tak gak urip mampir ngombe bener tak gak alam yang dino kita mau nah itu apa kan nyolong dari apa apa kan kaki hatimu gak gak itu apa mek dino tak gitu deh kita mau mek dino ganok menari dunia ganok menari seayu-ayu nara jok entah nama 10 tahun gerak gerak dapurmu dewe yang gitu tetep ganteng ya aku dia ngelangin jahat gak terak dia dengan mosku ini dia rambutku saya ini rembiak di Amerika nang jendih uang media padahal nganggung mantau rambut gondrong berngosem wajib kata itu konconi busli munu deh wajib kata dia tapi saya kira ala kote kape itu untuk ini kata ibu itu jadi gini bolong ala peot menungsoi opo jadi ojo katik bangga nang awakmu ojo katik kepencut karun dunyo sing abadi sapa Allah dengan kekasihnya Rasulullah SAW mulane pokoke saiki nikmatono Allah nikmatono Kanjeng Nabi syukur ya iso menikmati duit rada akeh nek upama gak ya wis gak masalah sing penting kamu mendapat nikmal maula wa nikmal nasir hasbunallah wa nikmal wakil nikmal maula wa nikmal nasir iki nek upama kan ya opo iki sing kira-kira ini aku takon jikan lo ya tak jikan ya muring-muring ya kira-kira Gusti Allah ngekai api karo elek iku akan di bener ya ngekai kuewan sakuwono kai sing gak oleh dipangan piro ana 10 jumlah kewan sewu luwe tegak macemnya lebih sing gak oleh dipangan sing karo mek piro tapi celeng. Babi celeng. Berangan. Ya, macici toh. Prinsip yang ingin saya punya adalah wis tak opo ae iku iso dadi dalane rahmat Allah nang sampeyan kabeh. Gusti Allah iso tegak ngekeki kon rezeki gak liwat gaji. Sampeyan upama dodolan rawon, tapi oleh rezeki di luar rawon iso tegak. Iso tegak Gusti Allah ngliwat rezeki liwat titik-titik air hujan. Jadi nek ana udan iku kira-kira mungkin gak diliwati rezeki. Nah, nek sampean udanan tik-tik-tik-tik-tik-tik misalnya 100. Akeh ndi sing muatan rezeki karo sing muatan azab? Rezeki. Lah kok sampean seneng gawe payung? Ya apa karo? Aku kita kok lara kaya ganjeng. Nek nah, dijemput rono rene gue nek udan payung aku gak tau gelem gawe payung sik rek aja tarek. Kalau mek udanan titik sapa ro kok pas pas barokai gede di antara 100 tik tik tik tik tik iku ana sitok sing gede. Masuk akal tak gak? Ngono rek sembarang iki kok syukuri. Ngono ya. Kon kecekuk cekluk. Besok titik ngono ya. Titik ya. Tapi baru Masya Allah, mari ngono subhanallah. Iso tegak mergo kon kecekluk iku mergo terus kon malas subhanallah Allah mergo kon terus marmun ikhlas kecekluk Gusti Allah nambah rezeki iso tegak. Lah iya urip kok ae ana ya kan kan yo tegak sepeda motormu monggo kepeksa ndolek bengkel kok tuntun pas ana arek wedok metu. Mbak, teng jejeg mriki enten gondol bengkel ta mboten? Oh, elu Mas kono terus dari titi. Ya ngeta. Bisa tak gak dadi jodohmu? Jadi kan iku sing sing sangka baik kepada Allah ngono ya. Urip ku enak gak kan kan. Ya ta? Oh, enak, gak usah nyolong kok. Gak usah ngerampok, gak usah nyolong, gak usah elek nang wong wis teh. Angger kon husnudzon optimis kepada rezekinya Allah, engkau akan dilimpahi oleh rezeki Allah. Ngono ya, ya. Mari ki aku tak ngomong apa sih masjid itu sak diturute, tapi saiki lagu sih. Ini untuk mengucapkan diresmikannya Masjid An-Nur ya. Waduh Nur, ini berarti aku bener ya, aku ngomong Nur, Mu, Amin. Kalau saya apa? Allahu nur samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min shajaratin mubarakah. مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. Bareng-bareng kore. Nurun ala nur ping 5. Nurun ala nur. Nurun ala nur. Nurun ala nur. Nurun ala nur. Nurun ala nur. Sampeyan dicahaya ya Allah. Bun-bunane kok grenyeng-grenyeng-grenyeng wae kate le bojo iki. Ya dillahu li nurihi man yasha wa yadhribu Allahu al-amsal lin-nas wallahu bi kulli syai'in 'alim. Sadaqallahu al-azim. Sing buri-buri sing durung tau kepedhoan kartu ucap nang papane. Padahal apal yo iku mantap. Jadi iku mantap aku apal. Tak pamerno di dinding. Itu iku mantap. Dadi aja gumunan. aja dianggap sing ditanggung kene iki mesti pinter, ngoten nggih. Wis tak aku ki mek kancamu aku rene iki mergo sayang karo sampean. Ben gak mergo aku ki luwe apa gak. Ngoten nggih. Nek ngene iki nek gaya lah, gayane kaya apa-apa lho nek situ iku dok. Ngono lho, lumayan situ ya. Ya apa teka yang mau suka apa itu banget sendre ya kecuali kuliah di luar kafirun iya itu ya balik kuliah di luar kafirun gak apa lah kuliah di luar kafirun itu nanti cuma kafirun kalau antum nanti cuma wala anak nanti cuma apa wala antum nanti nama wala antum nanti wala diwala lakuk di luku Mariatin nyenangnya Gusti Allah ini julik apa sih ini kuyan ya Masya Allah jana diwala lalu ini kuira kuira murahnya arang ada iman yang gue itu paling ini ila ya ina atau ina buru-buru ya diwala lalu untuk sing nemenus sing arek-arek nyari tambah nemen mesa ayat kok nun yasin alif lam mim apa meneh toha buaya nih walqolin bismillahirrahmanirrahim alif lam mim Allahu akbar. Ya mudah. Tapi yo gak apa-apa, gak apa wong saya kok itu lumayan to, yo yo cok nemen-nemen lo trawe kok sing mesti kutok. Walung rekaat alif lam mim alif lam ra nun yasin to alif lam mim ra ta ba ya wis beres. Wis gak perlu khusus kira aneh ngono cara. Cuman ojo ono ora arek iki Kanjeng Rasul gendeng yo. Ngimami ngene. Imam di Makassar sing jamaah itu campuran ana Sunni Syiah Ahmadiyah campur kabeh arek Jawa Timur soalnya kurang aja amin luar mesti nolak pembagi lagi bismillahirrahmanirrahim ya apa ini apa sih di masjid yang negara 16 Walaupun kau baca lagi, aku kimuring-muring tak ikut tunggu. Oh, nak lu ije kau yang memikul ya Allah. Ada-ada Jawa Timur pun nakal. Iso lho kompake rek ngono ae. Ya iki cocoke Jawa Timur kok. Bahasa Jawa Timur, bahasa Jawa Tengah piye? Anak Jakarta kompake ya, kaya sing coba kompake rek. Oke, bismillah. Oke. Kita ucapkan selamat untuk peresmian masjid yang luar biasa ini. Ibunya anak-anak muda sampean iki sampean cerita, sampean cerita masjid. Mari ngono. Sampai njaluk Mbak Nia, Mbak Yuli, wedok sik ya, Rek ya. Wedok sik ya. Kon sik rodok lembut atimu iku. Ditanggu oleh negara. Kon jek paham Rek, sampean jek paham. Dadi bid'ah iku apa sing Kanjeng Nabi gak ngelakoni, gak ngongkon, gak menganjurkan. Contone Kanjeng Nabi gak mungkin ngongkon awakmu nandur pari wong ngono gak tau ono pari. Dadi sampean oleh negara nandur pari. Kudu gak nek oleh kudu nek gak nandur pari sapa sing makane awak dhewe wong sak dunya nek ana wong tani gak mangan nek ngoten sih dadi bid'ah itu baik kecuali yang melanggar syariat gitu kan. Jadi misale mushaf Quran itu bid'ah zaman Nabi gak ana Quran diwaca diwolak-walik gak ana. Ya, waktu itu dihafalkan. Jadi begitu ada Sayyidina Utsman gawe kitab mushaf itu bid'ah. Bid'ah itu artinya ego nek cara Jawa ne, nek cara modern ne, kreativitas. Ubet nek cara kene iki. Ya. Utak-utek. pari dadi gabah, gabah dadi beras, beras dadi sego, segone sing sing gosom dadi ente, terus sing cilik-cilik dadi menir, sakdurunge diliwet ana menire, terus engko nek wis mambu dipe digoreng dadi lagu kabeh tetep bermanfaat. Itu semua bid'ah. Sing dadi mangan iku, mangan pari iku bid'ah, karena Kanjeng Nabi gak tau mangan beras, gak tau mangan sego gitu kan. Mangan telo gak ono di Arab telo. Mandura kan di Arab ono telo dadi waku telo. Dadi mangan telo apa meneh mangan ganyong. Takono Nabi kabeh Kanjeng Nabi Musa sampai tau roh ganyong. Gak ono. Ojo meneng kok Nabi Musa ganyong. Nabi Isa lho gak ro ono wit cemara lho gak ro. Dadi nek ono kok menatakan kan cemara Nabi Isa dhewe durung tau. Dadi ojo muring-muring kok kon. Nabi Musa Isa dhewe gak ro atur. Apa meneng kok ono lampu listrik. Gak bisa gak ro gak tau lho listrik. Dadi ojo muring-muringan. Jangan menyerupai suatu kaum, menyerupai apa cemorong yang bisa dilakukan. Gitu loh. Jadi ayo didelok kabeh iku kanthi ilmu sing bener. Jadi tadi ini bid'ah, tapi bid'ah itu harus meliwat gaya kendaraan ya, kuplukan. Karena Nabi gak tau kuplukan loh ya, kurungan pabrik kuplok dan semua sarungan, gak orang Nabi sarungan. Masa Nabi nak pasar, terus apa kan yang Nabi sarungan, gak orang. Gitu betul. Jadi bid'ah itu baik kecuali yang melanggar syariat. Misalnya mangan itu wajib, nek kon lesu, gitu betul. Karena orang loh, nek lesu wajib mangan. Nek wes mangan, mangan meneh, bergurung lesu, mulai rodok makruh. Nek wis kuwat kencit terus no. Ah, ramlak mesti. Nggih mboten.